ಕುದುರಿಲ್ಲ ಶುಕ್ರಿಲ್ಲ ಹೊಸತ್ತು ಹೊಸದಿನ ಹೊಸದೇ ಒಬ್ಬವನೆ ಭಾಷೆ tidak bisa diubah, yang mana ditetapkan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi Allah itu ada peran kodok juga, ada kodok dari Allah SWT. Nah di kodok inilah ada yang disebut dengan nasib baik dan nasib buruk. Kalau boleh saya gambarkan sebagai gambar. Dalam hadis dari Abu Musa Ash'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah qadara al-maqadir qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard bi 50 alf sana. Sesungguhnya Allah telah menetapkan takdir bagi alam semesta dan makhluknya itu 50 ribu tahun sebelum lagi takdir Allah ciptakan. Nah, inilah yang disebut dengan ketetapan Allah yang tidak bisa berubah. Ya, atau dari istilahnya dan takdir. Kalau kita bikin dalam bentuk seperti ini, takdir apa yang ditetapkan T sama dengan 50 ribu. Tidak akan berubah sampai hari kiamat. Nah, kemudian ada di dalam semesta ini ada takdir yang berlaku atas manusia yang dihitung secara individu itu ada lima. Satu jenis kelamin, gender. Kemudian yang kedua suka duka. Yang ketiga rezeki. Yang keempat jodoh. Dan yang kelima ajal. Ini ketetapan takdir. Selami, sudah ada duka, rizki, jodoh, ajal itu Allah tetapkan ketika manusia ada di dalam rahim ibunya 4 bulan. Kemudian posisi manusia jika dilihat dari tugasnya dan kelainannya, keistimewaannya dibandingkan dengan makhluk yang lain, itu memiliki 3 posisi. Yang pertama ada posisi musaya, ada posisi mukhayyar, posisi mukhayyar, dan ada posisi umayyiz. Apa musayyar? Ketetapan Allah yang mutlak terhadap setiap manusia atau setiap makhluk dan tidak bisa dirubah. Saya terlahir sebagai laki-laki tidak bisa berubah jadi perempuan. Ya. Dan kita diciptakan Allah di darat, tidak di laut. Kita makhluk darat bukan makhluk udara. Bagaimana burung? Nah, itu musayyar. Kita tidak bisa merubahnya. Nah, yang kedua mukhayyar. Mukhayyar itu dalam posisi di mana kita diberikan pilih, bebas memilih apapun dalam hidup kita, bahkan memilih beriman ataupun kafir, memilih Tuhan kita, itu mukhayyar. Nah, yang ketiga umayyiz. Umayyiz itu adalah posisi di mana kita mulai dihitung perbuatan kita baik buruknya, mulai dicatat baik dan buruk kita, atau disebutkan dengan akil balik. Apa boleh dibatalkan? Dikarenakan ada posisi mukhayyar ini, hak pilih, itu ada persentuhan dengan takdir Allah SWT. Nah, ini B, yang ini C, yang persentuhan ini C. Nah, C inilah yang disebut dengan kodo. Ya. Sehingga kodo ini didefinisikan sebagai ketetapan yang Allah putuskan ketika makhluk menjalani takdir. Ya, makhluk menjalani takdir, ada keputusan yang Allah keluarkan, itu kodo. Nah, di dalam kodo inilah kita mengenal adanya nasib baik dan nasib buruk. Ya, nasib baik dan nasib buruk. Di mana nasib baik dan nasib buruk ini terjadi atas pilihan manusia. Sehingga Allah putuskan sudah kalau begitu ini akhir dari kehidupan dia. Nah, ini maksudnya kepada Allah. Ini gambaran dari perbuatan kita secara umum. Yang efeknya akan kita dapatkan di akhirat. Biasnya akan terasa di alam bangsa. Ya, biasnya itu akan terasa di alam bangsa. Sehingga apapun sebetulnya yang kita dapatkan manusia nanti, baik di alam kubur atau dunia akhirat nanti, itu merupakan balasan dari apa yang dilakukan. Inilah mahadirnya. Maka di dalam waktu penjadangan ya. Pada tanda Allah Ta'ala yang Maha Tinggi berfirman, wa an laisa wa an laisa lil insani, dan tidak ada yang didapatkan oleh seseorang melainkan atas apa yang diusahakannya, apa yang dilakukan. Jadi kita tidak akan mendapatkan apapun melainkan apa yang kita lakukan. Kalau kita berbuat baik, maka nasib kita baik. Kalau kita berbuat buruk, maka pasti nasib kita buruk. Itu di situ buat dari mukhayyal pilihan kita. Nah, ketika kita mendapatkan nasib baik dan nasib buruk, itu ada peran Allah yang dinamakan qadar. Sebagai contoh misalnya, tenggelamnya Fir'aun di Laut Merah itu qadar maqdar. Kalau dikatakan takdir, berarti Allah menakdirkan Fir'aun itu celaka. Solidur kalau begitu Allah sama Fir'aun ya. Dalam keadaan kufur, itu pilihan Fir'aun. Pilihan Fir'aun. Maka karena dia memilih menentang Allah, maka nasibnya buruk, celaka. Dunia Allah tenggelamkan, di akhirat nanti mendapatkan siksa. Ada juga seorang pembunuh yang sudah 99 kali membunuh manusia. Lalu dia bertobat kepada Allah. Dia mendatangi para ulama. Para ulama ada yang dibunuh yang termasuk 99 tadi. Datang kepada seorang ulama. Ulama ini ulama dan seorang rahib yang mengatakan, oh tidak usah kamu sudah banyak. Mungkin Tuhan mengampuni kamu dibunuh itu sebagai yang ke-99. Ada juga menyebutkan itu dibunuh yang ke-100 ini. Kalau dia bertobat kepada Allah, setelah bertemu dengan satu ulama lagi, dengan satu ulama, ulama yang mengatakan Allah masih menerima taubat kamu. Sampaikan hadis kursi Imam menyatakan, ya Ibn Adam idha raqaita ni bikra bintun ya khati adan akhaitu kan bikra biha makra. Ya anak cucu Adam, jika kamu seluas bumi dan segala isinya, maka aku akan menyambutmu dengan ampunan seluas itu Tuhan, dengan satu syarat, datu syekhu bisayidah, kau tidak menyebutkan aku. Ini masih ada di taubat bagi. Maka ulama tadi menyarankan, coba kamu datang ke ulama-anmu, dia bisa mendidik kamu, berubah kamu agar kamu bisa membimbing kamu, agar kamu bisa kafan kalau taubat. Pergilah dia ke ulama tadi. Apa yang dimata Allah? Dalam perjalanan ternyata belum sampai dia ke ulama tadi, dia sudah meninggal dunia. Ada yang menyatakan jaraknya lebih dekat kepada ulama yang kemudian tujuh ketimbang dia tempat berangkat awalnya. Maka dia masuk surga. Menurut saya bukan karena jaraknya, ya, tapi karena niatnya. Karena Allah menyebutkan, idza habbala 'abdu bil hasanati, apabila seorang hamba berniat melakukan kebaikan, ini luar biasa fungsi niat. Ketika seorang hamba itu berniat untuk melakukan kebaikan, maka catatlah niat tadi satu kebaikan. Ketika tidak jadi dilakukan, tetap satu kebaikan itu tidak dilakukan. Apabila niat itu dilakukan, maka lipat gandakan 7-700 kali. Sampai 700 kali lipatnya. Tergantung dari kualitas kebaikan. Sebaliknya, idza habbala 'abdu bisayyi'ati, jika hamba itu berniat keburukan, jangan perlu dicatat. Dan jika ternyata dia tidak jadi melakukan, ya, tidak jadi melakukan, catat satu kebaikan. Jika jadi melakukan, cukup dicatat satu keburukan saja. Ini jadi satu kebaikan, ini jadi satu keburukan. Ini luar biasanya niat dan catatan Allah dan Maha Adilnya. Kita akan menyaksikan satu peristiwa yang benar-benar ini menjadi sebuah pelajaran berharga buat kita. Kita tidak bermaksud membukakan aib seseorang, tapi ini pelajaran. Juga sudah tersebar dalam media ya, tentang seorang tokoh pejabat di tanah air kita yang mengalami proses pemakaman yang tragis ya. Tidak terlalu tragis ya, cuma alam. Bagaimanapun alam itu atas perintah Allah ya, ya hatta daun jatuh pun, sementara daun jatuh pun itu atas perintah. Ini ada satu peristiwa di saat pemakaman tokoh yang satu ini. Tokoh ini meninggal karena kanker. Tadinya pada dia kuat, terserah lah maksudnya, cukup lah. Kemudian urus menjalani kematian. Dan setelah dia wafat, ketika dimakamkan, nah ini proses pemakaman ini. Sekarang ini bagaimana? Tidak ada nasib baik dan seburuk, dan tidak ada yang didapatkan manusia melainkan apa yang diupayakan. Maka apa yang terjadi di kubur nanti, apa yang terjadi di akhirat nanti, itu adalah balasan dari perbuatan kita sendiri ketika di dunia. Kita lihat yang satu ini maksudnya. Yang kemana-mana tetap bersama saya yang satu ini. Baik. Saya ada waktu panjang ya. Bogor sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Sultan memang dirawat di sana beberapa hari. Semoga Gusti Fatimah ibu maaf baik. Sultan menderita penyakit kanker hati sebelum meninggal dunia. Dia sebelumnya dirawat di Suite Nomor BMC Bogor. Isyarat khusnul khatimah atau suhu khatimah seseorang. Dan kematian ini merupakan bukan sesuatu yang spontan dari Allah SWT, kita tidak bisa mengundurkan dan tidak bisa memajukan. Ya, di dalam surat Al-Imran ayat 185 Allah menyatakan Allah perintah syaitan terjim kebetulan sinta ikat terbaru setiap yang bernyawa, setiap jiwa pasti merasakan kematian. Wa inna matuwa fawla ujula qawdiya wa kiamat, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah kalian akan disempurnakan pahala kalian sendiri akibat dari balasan atau balasan dari amal kalian. Wa man zuhziha 'anil nar, maka barang siapa yang diselamatkan atau dijauhkan dari neraka, wa dukhila al-jannata, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, maka sungguh beruntunglah dia. Wa man hayatud dunya, dan tidaklah nilai kehidupan dunia itu illa mata'ul ghurur, malaikat kehidupan yang menipu. Ya, di era seperti kita kali ini banyak sekali tipu daya terjadi, dan ini memang merupakan isyarat kalau kita berada di pintu gerbang kiamat. Kata Rasulullah SAW, "Baina yadi sa'ati pintu gerbang kiamat, sinina fadiatan." Di pintu gerbang kiamat akan terjadi, akan datang tahun-tahun penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Yang pada tipu daya dan tipu muslihat yang terjadi di pintu gerbang kiamat adalah orang yang benar dimustahkan, orang yang jujur dibohongi. Sebaliknya, para pembohong dibenarkan, dan para pengkhianat menjadi pemimpin satu bangsa, satu kaum. Tiga hal itu saya terhargui terjadi di mana-mana, hatta di negara kita. Wabila rahmatullah, suatu takdir dari Allah SWT bahwa selain dirinya, selain zatnya, itu adalah makhluk yang pasti mati. Ayat ini menyatakan bahwa siapapun, bahkan Rasulullah SAW sekalipun, kekasih Allah, itu akan mati, apalagi kita. Cuma yang harus kita permasalahkan adalah bukan kematian itu, tapi bagaimana kondisi kita mati dan apa yang terjadi sesudah kita mati. Dan Allah Subhanahu wa taala pasti membalas setiap orang itu dengan balasan yang sempurna. Kebaikan dibalas dengan kebaikan yang sempurna, kebatilan dan keburukan dibalas dengan balasan yang sempurna pula. Lalu bagaimana hakikat kita di dalam kubur sekalian yang mulia Allah? Ini saya dapatkan di dalam satu makalah dari seorang ustaz ya. Bismillah. Diriwayatkan dari Hani radhiyallahu anhu. Hani ini adalah seorang yang dimerdekakan dari tadinya dalam budak, budaknya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Hani ini berkata, Utsman bin Affan punya kebiasaan jika berhenti di sebuah kuburan, beliau menangis dengan tangisan luar biasa sampai membasahi pipinya. Janggutnya itu sampai penuh dengan air matanya, itu janggutnya. Ya. Kemudian ditanya oleh Hani radhiyallahu anhu kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, disebutkan tentang surga dan neraka, tetapi kau tidak menangis. Ya, kau disebutkan tentang dahsyatnya siksa neraka, kau tidak menangis. Disebutkan tentang indahnya surga, kau tidak menangis. Namun ketika kau melihat kubur, disebutkan kepadamu tentang kubur, kau menangis. Kenapa? Kata Hani. Maka Utsman menjawab, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, kubur adalah persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat. Bila seseorang selamat dari keburukan kubur, maka setelahnya lebih mudah bagi. Artinya jika seseorang selamat di kubur, dipastikan di akhiratnya selamat. Selamat di yaumul mahsyar, selamat di yaumul hisab, selamat di yaumul mizan, selamat di yaumul jaza, dan selamat di yaumul akhir. Jadi kubur ini merupakan satu barometer, barometer dari selamat tidaknya seorang manusia. Idza salima min fitnati fa salamun alaihi fi kulli waqti ba'dah. Apabila dia selamat di kuburnya, maka selamat di hari-hari berikutnya, hatta yalqi Allah rabbah aminan wa salaman, sampai dia bertemu dengan Allah dalam keadaan aman dan selamat. Jadi hari-harinya ini akan selamat di alam kuburnya. Subhanallah, di dalam kitab Ar-Rum yang saya bawa, mana kitabnya tadi? Ini terjemahnya aja. Maksudnya ini bagus kalau kita baca. Ini Ibnu Qayyim al-Jauzi ya menulisnya, seorang ulama yang luar biasa, sebuah karya yang dahsyat luar biasa dari seorang ulama salafus saleh yang sangat cerdas, multi talent

Maka dari itu, hijrah dari sekarang, tinggalkan semua kemaksiatan. Yuk, sebentar lagi waktu kita menikmati dunia ini. Oleh karena itu, momen yang tepat bagi kita untuk kembali kepada Allah. Taubat itu bukan hanya sekali, setiap saat. Taubat itu setiap saat. Orang yang menjaga fitrahnya adalah munib, selalu bertobat setiap saat. Dan gambaran orang yang bertobat setiap saat, dia selalu mengucapkan istighfar. Rasulullah kurang lebih 100 kali setiap harinya istighfar. Sekelas Rasulullah, lah kita berapa kali? Rasulullah sudah dijamin surganya, sudah dijamin dirahmati Allah. Istighfarnya 100 kali, sholat sampai bengkaklah kita, yang hisabnya belum karuan, yang amal juga belepotan, hisab kita berapa, istighfar kita berapa kali, sholat tahajud kita bagaimana? Ini Bapak Ibu dirahmati Allah. Kemudian kita pernah membahas tentang apa yang terjadi di dalam kubur, Bapak Ibu sekalian. Wabillah. Saya kembali ke papan tulis, nggak apa-apa? Ya, saya kembali ke papan tulis, Bapak Ibu. Jadi ketika seseorang di kubur seseorang. Di kubur ini, setelah rohnya sampai bertemu dengan Allah, ya kita sudah membahas ya, kata Allah, anjir yang berkutik. Orang yang beriman dia akan terbakar dalam tubuhnya dengan seperti bakar dan tidurnya. Di hadis ini yang tidak, sehingga dia bakar dengan luar biasa mudahnya. Ya, lalu malaikat mungkar nakir dan lebarnya. Malaikat mungkar nakir ini, kalau saya lihat, itu nama dari Rasulullah. Dari apa yang disifatkan oleh malaikat Jibril. Dan Jibril menceritakan nama-nama malaikat. Ya. Atas perintah Allah, digambarkanlah malaikat mungkar nakir itu seperti ini, seperti ini. Maka Rasul menambahkan mereka mungkar dan nakir. Mungkar artinya yang tidak diketahui. Dan itu adalah sebuah dari Allah. Tidak dikenal, tidak diketahui. Mungkar. Nakir lebih tidak dikenal, lebih tidak diketahui. Artinya siapapun tidak berharap bertemu dengan mereka. Jadi ini dinamakan mungkar. Mereka yang nanti akan datang kepada seseorang begitu turut diwajibkan dalam desa di dalam kubur. Pertanyaannya apa saja maksudnya? Ini ada pertanyaan, ada bisnya. Faya bin malakani, faya tulisani, faya malakani lagi, faya kulani lagi. Maka datanglah kepada orang yang sudah dikubur ini dua malaikat. Rasul tidak menyebut, dalam hal ini tidak menyebutkan muka akhir ini. Cuma disifatkan dalam hadis yang lain. Maka berkatalah dua malaikat ini kepadanya, Mahrab buka siapa Tuhanmu? Faya kuru rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Faya kulani lahu, maka kedua malaikat itu pun berkata kepadanya, Badi buka apa agamamu? Ini yang isi dari penjelasan saya kemari. Ternyata tiga pertanyaan ini seperti ini. Bukan pertanyaan, tapi tiga pertanyaan. Faya kuru maka berkata, Dini yang Islam, agamaku Islam. Dengan mantap. Ada di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan inilah maksud dari firman Allah wajasatillahu bilqaulisabit. Dan Allah memantapkan hati orang-orang beriman dengan perkataan yang mantap, yaitu ketika ditanya di Abu Bakar. Dialah bahasa oleh kepada mereka mereka nanti. Banyak lagi, maka yang ketiga. Nah, yang ketiga, kalau yang ketiga kemarin kita katakan apa kita mau, ya. Saya visi ini hadis saya kutipkan. Ternyata kitab itu tidak ditanyakan. Ditanyakan yang ketiga adalah Mahana rujun alladhi bu'isa fikum. Siapakah laki-laki yang diutus ke tengah-tengah kalian ini? Kita akan diperlihatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu maka berkata hamba Allah dari yang dikubur tadi. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa yaqulani lahu wa ma yudri. Siapa yang berkata tadi? Faya kulu maka dia berkatakan kalau aku kitab Allah fa'anan tubin aku membaca Al-Quran kitab Allah aku beriman kepada dia ya. Dan apa lagi? Wasaddaqtu fayunadi dan aku membenarkan Quran kitab Allah yang diturunkan kepadaku yang diturunkan kepada aku oleh Nabi dan Rasul dan aku mengimaninya aku membenarkannya lalu dia berseru fayunadi bunadid bisama maka berserulah seseorang di langit kepada orang ini angkat sedekah. Sungguh orang ini telah benar dengan perkataannya. Jadi setelah kita selesai soal jawab, di dalam alam bangsa ini, kebenaran kita atas jawaban dari banyak murid. Dikatakan dari makin sombong orang ini Tuhan benar dengan perkataan Adi yak jenak Adi fa'adi sulamin minal jannah. Kada sana fa'adi, maka sebuah telah benar hambaku fa'adi suhu minal jannah, maka hampakan baginya tempat surga. Selesai soal jawab tadi, orang ini tidak benar seperti yang perkataan yang tadi dari wanita dia telah mengatakan dalam masyarakat. Ayo tadi dari kita, maka bukan lagi berkata kepada orang ini. Dan tapi sila sila ini, coba alihkan pandangan kepada diri, alihkan pandangan kepada diri. Dia melihat mengakar. Itu adalah mengakar. Keburukan-keburukan yang melakukan di dunia mengakibatkan mereka menunggu seperti itu. Ya Allah, aku tahu aku tak keburukan. Ini yang jauh untuk berdiri. Ketika mereka diperlihatkan seperti banyak bulan Allah, dan sekarang hari bulan tasawuf yang ini berpaling ke kanan. Ketika berpaling ke kanan, Alhamdulillah, apa ini? Ini adalah surga. Jadi ini tempatmu yang sesungguhnya, bukan angka yang seperti ini. Alhamdulillah, terima kasih Allah. Dia yang mendapatkan kuliah yang mana. tampan sekali, cantik sekali kok, harum sekali kok. Jadi kata yang meninggal itu WRW. Maka yang lebih muda, cantik. Nah mungkin tampan, masa ada yang di dalam kubur? Ada ya, yang kata itu yang cantik. Kemudian, bayangkan kalau aku berkata, ada amal yang salih, aku adalah amal salih yang ketika di dunia. Bayangkan, Rabbi akhiri sa'ah, ya Allah. Ketika tahu kalau yang datang itu adalah kebaikan yang amal solehnya yang berubah menjadi orang yang tampan, seseorang yang cantik cerita atau tampan rupawan bagi akhwat. Maka ahli surga ini berkata, ahli kubur ini berkata, Rabbi akhiri sa'adah, ya Allah, segalalah kebaikan hari kiamat. Hatta arjia ila ahli wa mali, sampai aku bisa bertemu kembali dengan keluarga aku dan hartaku. Jadi dia bahagia yang sudah terjadi. Sebenarnya ini jika yang mengalaminya orang beriman. Setelah itu mereka jadi dibawakan ruhnya, ruh rumah ini. Perjalanan beriman ini sudah dibawa ke tempat yang bernama ini Yin. Tempat ini berada di bawah as, di bawah arsy Allah, tahta arsy. Ya, termasuk ruhnya manusia ada di bawah ke sini, dimasukkan ke dalam jasad seorang burung yang berwarna hijau. Orang sebetulnya katakan orang bisa dilihat ini dan sendiri di tahta arsy, karena dari satu pohon ke bawah kain di bawah arsy Allah, lalu kadar hingga di pelita yang terbuat dari emas, lalu kesungguhnya, lalu makan dan ya. Nah ini pernah terjadi, pernah saya ceritakan tentang syuhada per mulut. Belum? Sudah ya? Sudah bu? Sudah ya? Nah, sudah, syuhada per mulut ya. Ada siapa? Pesan di rumen, dia ya, terpotong kedua tangannya. Pokok bagus nih. Para sahabat di rumen kan bercerita ya Rasulullah, biasanya di sebelah kanan saya ini ada pesan di rumen, mereka sudah tidak ada karena syahid di rumen. Di sebelah sana ada jalan untuk tahu. Sekarang dia sudah tidak kemana mereka. Waktu lebih kawasan kemana mereka itu. Itu lagi cerita begitu. Ternyata belum mereka di sana di bawah arus ini berkata. Ya mereka sahabatnya yang Allah tidak menghiranya semua sahabat itu tahu apa yang mereka rasakan, apa yang kita rasakan di sini. Dan mereka berkumpul semua. Orang-orang yang soleh itu bertemu. Kok kayak gini? Makanan yang Allah berikan dari biasa rezeki nanti di surga. Apa inginannya sahabat-sahabat melindungi atau kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana zahdur dengan jihad, itu dia akan malas berjihad. Walau anak Allah dengan kita dan dia akan berkaling dan perang di jalan Allah. Ketika mereka berkata-kata begitu, Allah mau berdengar, berkata kepada mereka, Saudirukum, saudirum aku. Akan kami berikan, akan aku beritahukan kondisi kalian kepada mereka. Turun naik pun ini nyambung. Yang di dunia dengan yang sudah meninggal dunia di alam barzah. Nyambung boleh. Begini nanti kita bahas. Bisakah orang yang sudah meninggal dunia bertemu dengan kita yang masih hidup di dunia? Waktu 7 menit lagi. Kalau tidak selesai hari ini, kita sambung lagi nanti part 3 ya, Bapak-Bapak. Waktu kita setengah 9 tahun sudah, nanti kita lanjut lagi. Karena kajian kita insya Allah rutin. Jadi kita akan membahas hari-hari sampai nanti sudah ada neraka insya Allah. Maka turun ayat ke langit. Rasulullah naik melihat ke langit. Mereka jadi dalam. Sambil tersenyum dan menetes air mata, terus membacakan ayat ini. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. Jangan kamu sekali-kali mengira orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Tidak. أَحْيَاءٌ إِلَّا رَبِّهِمْ يَمْسَكُونَ. Bahkan mereka hidup dapat dari isi orang yang mati tadi, dari isi yang tidak terbunuh dan mereka tidak mati. Tapi ini adalah saya terbunuh tidak betul-betul seperti ini. Ia dimanakah Allah memberi? Mereka berdoa dengan apa yang Allah berikan dari keutamaan. Lalu itu ditinggikan derajatnya sampai ke atas.